Gina, Aa mau pergi ke hutan. Gina pergi ke kamar. Tolongin bayarin hutang. Iya, Gina yang bayarin. Keras. Receh. Di sini kasih pernah berbunga, tiada harum, tiada warna. Di sini cinta pernah membara, tanpa bahang dan tanpa apinya. Begini yang ku rasa, hidup kita berdua. Di sini langit mendung selalu, tiada cahaya menyinariku. Di sini aku tiada berdaya, mengikut kata tanpa bicara. Karena engkau tahu, aku tidak sepadan denganmu. Kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Pemergianku, oh karena terpaksa, demi hidup yang lebih sempurna. Biar berduka, biar melara dari sengketa sepanjang masa. Janganlah kau harap ku menghambakan diri. Nanti kau tahu artinya sepi, bagaikan pisau mengiris hati. Nanti kau tahu artinya rindu, bagai tersusup duri sembilu. Batin akan tersiksa, jasad pasti merana olehnya. Hubungan kita singgahan bersama Gina. Kapan kamu singgah di hati AA? Ish. Ngeri bos.